Jadi nanti kalau ada orang yang menyalah-nyalakan maulid, membid'ahkan maulid, sudah jelas jawabannya. Kalau nanti ada ajakan maulid nanti ke masjid, datang. Maulid Nabi di pengajian, datang. Maulid Nabi di kantor camat, datang. Maulid Nabi di rumah RT, datang. Maulid Nabi di masjid besar, datang. Maulid Nabi dimanapun, datang. Karena di dalam maulid itu adalah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salam macam belum makan. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Kalau Tuan ke ujung pandang, jangan lupa membeli kuini. Ustaz Somad memang sedap dipandang, salahnya sudah bebini. Itu sekedar menyambung pantun aja. Di bumi lancang kuning nih, kalau tak berpantun tidak sah acara. Mudah-mudahan semua, suara saya nih jelas tak? Saya di atas nih macam tak jelas. Sepanjang tausiah beberapa bulan ini, inilah pertama kali maulid Nabi yang belum masuk bulan maulid. Hebatnya Beringin Lestari. Sudah jauh saya berjalan dari Pekanbaru sampai kemari, namanya Beringin Lestari, belum nampak pokok beringin lagi. Tengok ke kiri sawit, tengok ke muka kelapa, tengok ke kanan pisang. Jadi memang umat Islam ini maulid tidak perlu menunggu bulan Rabiul. Mengayun anak, maulid. Acara akikah, maulid. Acara pindah rumah, maulid. Acara nikah, maulid. Acara nikah lagi, maulid. Jadi maulid ini tidak usah menunggu bulan Rabiul Awal. Tengoklah orang-orang Melayu ketika mereka menyambut anak lahir akikah. Abtadi'ul imla abismillatil aliyah mustadirau faidhal barakati ala ma ana lahu wa aulan. Kalau Tuan pergi ke Kuansing, jangan lupa singgah di tebing. Mengapa suara ini melengking? Karena Pak Kades mengasih kepiting. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Tak usah lah aku teruskan ya. Terbayang kulit kuning sama ayam panggang. Dari mana Ustaz Somad belajar membaca Barzanji itu? Pernah Ustaz berguru? Tak pernah saya belajar Barzanji itu berguru. Kenapa Ustaz bisa tahu? Karena dulu setiap ada anak yang lahir di kampung, Ustaz Somad pasti ikut almarhumah emak. Jadi anak-anak yang ikut ini pun semuanya insya Allah dapat barokah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang di Beringin Lestari ini masih ada bahasa Barzanji lagi? Mengayun anak masih pakai Barzanji? Acara akikah masih pakai Barzanji? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ar habayanu rol aini mar dinyanyikan marhaban, keluarlah pengantin hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam, kepala berkudis. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tengoklah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada tabligh akbar malam ramai datang, biasa. Kalau ada tabligh akbar ramai dalam masjid, biasa. Kalau ada tabligh akbar subuh, biasa. Tapi tabligh akbar di tengah lapangan sepak bola panas terik bisa ramai, itu hanya ada di Beringin Lestari. Begitu cara menghibur orang kepanasan. Mereka ini datang bukan karena Abdul Somad. Mereka ini datang bukan karena Pak Kades. Mereka ini datang bukan karena Pak Kapolsek. Mereka datang bukan karena Bupati. Kalau mereka datang karena Bupati, tak datang Bupati, balik mereka ke rumah. Mereka ini datang karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ustaz ini marah atau cimana? Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa kawan. Ustaz Somad bukan sedang marah, tapi naik asam durian. Dikasih orang nih dari pula durian. Kok enaknya la ilaha illallah. Tak usahlah aku ceritakan, meniti air liur nanti. Berapa Ustaz makan? Satu. Kenapa tak tambah? Tak disuruh orang tuh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya hadir malam, malam pula. Saya hadir pada kesempatan ini, nanti kalau ditanya-tanya orang, dari mana kau tadi? Dari Beringin Lestari. Apa acaranya? Maulid Nabi. Maulid Nabi itu bid'ah. Kenapa kau buat Maulid Nabi? Kalau Maulid Nabi ini bid'ah, yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, yang datang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya adalah yang ceramah. Yang ceramah ini namanya Abdul Somad. Ada laki-laki di Arab namanya Abdul Uzza. Siapa namanya? Abdul Uzza. Ada orang Beringin Lestari ini namanya Abdul Uzza. Bapak ibu kenal dengan Abdul Uzza? Abdul Uzza itu nama kerennya, dengar baik-baik ya. Namanya Abu Lahab. Oh, siapa yang ceramah tadi? Yang ceramah tadi Ustaz Somad. Oh bukan, yang ceramah tadi bukan Ustaz Somad. Yang ceramah itu Uwas. Itu juga lah dia. Begitu juga dengan laki-laki ini namanya Abdul Uzza. Tapi karena dia ganteng, macam, bukan ganteng Pak Ustaz, ganteng. Terserah akulah mau ganteng, mau ganteng. Tapi karena dia ganteng macam api menyala-nyala, maka dia dipanggil dengan Abu Lahab. Jadi kalau ada di Beringin Lestari ini ada orang ganteng tapi tak sembahyang, panggil dia, panggil dia Abu Lahab. Hai abang ganteng, dia pun senyum. Sehat Abu Lahab? Abu Lahab ini dijamin masuk neraka. Percaya ibu? Percaya bapak? Yang tak percaya Abu Lahab masuk neraka, ikut dia masuk neraka sama Abu Lahab. Karena ayatnya jelas, tabat yada abila abila habiu watab. Masuk neraka Abu Lahab. Abu Lahab ini punya saudara laki-laki namanya Abbas. Abbas berjumpa dengan Abu Lahab dalam mimpi. Hai saudaraku Abu Lahab. Yes my brother. Apakah kau masuk neraka? Aku memang masuk neraka. Tabat yada Abi Lahab. Panas neraka tu Abu Lahab. Tak usah kau tanya lagi. Diletakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otakku di kepala. Khufifa alayya fi kulli itsnin. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin. Li'itaqi Suwaibah. Karena aku memerdekakan Suwaibah budak hamba sahayaku yang kutugaskan menjaga Aminah saat dia hamil tua. Hai Suwaibah, ini adik iparku Aminah sedang hamil tua. Nanti kalau anaknya lahir, tolong kau kasih kabar ke rumah. Begitu anak lahir, datanglah Suwaibah. Wahai Tuan Abu Lahab, Aminah sudah melahirkan anak. Laki-laki apa perempuan? Anaknya laki-laki. Maka kata Abu Lahab, sejak hari ini hari Senin kau bebas. Maka Allah membalas kebaikan Abu Lahab. Dia memang masuk neraka, tapi setiap hari Senin diringankan azabnya karena memerdekakan Suwaibah saking senangnya menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang di Beringin Lestari ini yang tidak sholat, tidak puasa, berzina, minum khamar, mabuk, tapi hadir dia maulid ini, dia tetap masuk neraka. Tapi hari Senin azabnya ringan. Amin. Apa pula diaminkan? Maka bersyairlah seorang ulama namanya Al-Hafiz Al-Maqdisi. Apa kata dia? Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu tabat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yawmil itsnaini abada yukhaffaf anhu al'adzabu masruran bi ahmada fakaifa billadhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Di tempat lain saya kalau menyampaikan syair bahasa Arab, setelah selesai baru orang paham. Tapi di Beringin Lestari ini belum selesai sudah menganggur. Tak paham tak tidak, Allah Allah. Kalau si Abu Lahab yang kafir dijamin masuk neraka, diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad, apalagi orang yang bertauhid, maka insya Allah dengan maulid hari ini kita termasuk umat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang hadir ini dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya syafaat uzma. Ketika panas terik di padang mahsyar, tidak ada tenda di padang mahsyar. Ingat tukang tenda. Tukang tenda mati tak bawa tenda. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dibuatkan tenda di sana, dibuatkan tenda sana. Jamaah berkata, bagiku tak penting tenda, yang penting dekat dari Ustaz Somad. Begitulah mereka hanya kepada Ustaz Somad yang bukan Habib, bukan keturunan Nabi, bukan Kiai, hanya orang biasa. Dibilang orang Ustaz besar, apa pula besar sekurus ini? Mereka ingin dekat. Bagaimana kita nanti dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, ya Rasulullah, wahai para malaikat, saksikanlah, beginilah cintanya umatmu, umat Nabi Muhammad di Beringin Lestari, ya Allah. Memang ada beberapa yang tak datang, tapi mereka kan sudah ngirim utusan. Mana yang dikirimnya? Ini istri-istrinya dikirim. Bang, aku mau ikut pengajian. Kemana? Acara maulid Nabi, silakan. Nanti kalau abang masuk neraka, kau kasih syafaat ya. Mudah-mudahan abang itu sehat-sehat di rumah, amin. Mungkin mereka tak datang kemari, tapi dia kan nonton streaming melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kapas. Sudah lama aku berceramah, baru inilah disediakan kipas. Jadi rupanya kalau kepanasan sudah disiapkan kipas. Nah. Hebatlah Beringin Lestari ini. Pripun kabar Ibu? Apik. Muga-muga sing melu acara iki resnine lancar. Sugih. Nek sawete siji jedhak di loro. Omahe siji loro. Ora bojone ora. Bojo ora. Bojo tetap siji sampai Jannatul Firdaus. Amin. Biar doa kita sesudahnya. Ada juga orang Mandailing. Ada juga orang Jawa. Pak Akaba sadonyo. Ada juga orang Minang, tapi yang jawab itu aja tengok. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi nanti kalau ada orang yang menyalah-nyalahkan maulid, membinahkan maulid, sudah jelas jawabannya. Kalau nanti ada ajakan maulid nanti ke masjid, datang. Maulid Nabi di pengajian, datang. Maulid Nabi di kantor camat, datang. Maulid Nabi di rumah RT, datang. Maulid Nabi di masjid besar, datang. Maulid Nabi dimanapun, datang. Karena di dalam maulid itu adalah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Ibn Taymiyah? Fata'zimul maulid wa ittikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan maulid Nabi, membuatnya sebagai perayaan tiap tahun, dilakukan sebagian orang, maka dia mendapatkan pahala yang besar karena dia sudah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman harapan saya ke depan, kalau ada acara maulid lagi, jangan hanya sekedar tablik akbar. Ini sudah bagus, sudah bagus, sudah mantap. Ke depan kalau ada ibu-ibu buat maulid, buat di situ lomba azan. Setuju? Kenapa dibuat lomba azan? Memotivasi anak-anak kita. Berikut ini sebelum penampilan, maka kita panggilkan juara azan pertama sekecamatan Beringin. Kecamatan protokolnya baru latihan. Tapung Hilir, juara satu berangkat umroh. Setuju? Siapa nanggung tiket? Nah, ini motivasi supaya jangan sampai masjid itu yang azan tahun 80-an zaman kita kecil, dia juga lagi azan sekarang. Ayyala sholat. Kita setan ini serius apa ini? Coba kalau anak-anak muda nih yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azan itu. Adakan lomba baca doa kunut. Setuju? Berikut ini pengumuman pemenang lomba doa kunut antar madrasah ibtidaiyah. Juara satu, Abdul Somad. Pialanya masih ada di rumah. Saya ini juara satu lomba baca doa kunut semadrasah ibtidaiyah tahun 1985. Dipanggillah saya ke atas menerima piala. Piala diserahkan oleh Syekh Muhammad Ali di Madrasah An-Najah, Silau Laut, Kecamatan Erjoman, Sumatera Utara. Jadi saya dari kecil ini memang udah juara. Bukan cece. Tapi antar MDA aja. Juara imam. Wah, nanti dia maju ke depan jadi imam. Ini anak-anak kita ini di maulid Nabi itu perlu dibesarkan dia. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membeli delima. Sudah lama Ustaz ceramah, baru di sinilah korinya sampai lima. Saya tengok tadi korinya, mak lima orang. Di tempat lain korinya satu, itu pun datang lambat, setengah jam baru datang. Pas ditanya selesai ngaji, siapa itu tadi Pak? Mohon maaf Pak Ustaz, pemain naturalisasi diundang dari Pekanbaru. Tapi diberingin Lestari, anak-anak ketek, anak-anak kecil yang jadi kori tadi. Orang Beringin Lestari mau ngasih tahu sama Ustaz Somad. Ustaz Somad, kami diberingin Lestari, anak-anak kecil aja begitu hebat hafalannya. Apalagi emak ayahnya, betul? Kalau tak percaya, tes lah. Luar biasa orang Beringin Lestari ini. Tak pakai tenda, datang. Bupati tak jadi datang, tetap datang. Anak-anak kecil baca Quran, tidak pakai nengok Quran. hafalan luar biasa. Rasa-rasanya tak perlu ceramah nih panjang-panjang, saking hebatnya udah orang Beringin Lestari. Anak-anak dibawa hadir, anak menangis, dibelikan balon. Nah, yang jual balon udah kuiklankan kalian. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah anak kecil, ha. Ini yang dari tadi menyuting, ini jadi Menkominfo. Itu yang di belakang pakai baju perempuan, iyalah perempuan dia pula. Itu nanti jadi ketua Dharma Wanita. Ini yang hadir-hadir ni anak-anak soleh solihah dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buatlah mereka punya kenangan masa kecil yang akan diceritakannya kepada anak cucunya 20 tahun yang akan datang. Ketika istrinya nanti bertanya, abang dulu waktu kecil kemana bang? Aku waktu kecil diajak emakku maulid Nabi, diajak ayahku maulid Nabi di tanah lapang, orang ramai. Kami tak dapat waktu itu, tak dapat atap, tak dapat tenda. Tapi yang paling sakit hati kami tak dapat kuih kotak. Siapa penceramahnya waktu itu bang? Yang berceramah itu namanya Ustaz Somad deh. Mana Ustaz itu sekarang bang? Udah mati dah. Dikirimkan mereka Al-Fatihah ke makam Abdul Somad. Mengalir pahalanya. Anaknya membacakan, bininya membacakan. Inilah yang mau kita harapkan amal jariah. Yang kaya-kaya sekarang diberingin Lestari. Mati yang miskin, lebih dulu mati. Yang punya jabatan yang hebat-hebat diberingin Lestari. Mati yang rakyat jelata. Agak lama sikit. Disuruh Allah SWT beramal soleh dan beribadah. Yang kekal abadi hanyalah kenangan baik. Maka buatlah kenangan baik untuk anak-anak kita. Inilah mengapa bapak ibu membawa anak-anaknya di majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah bapak ibu cinta kepada Nabi Muhammad? Apakah bapak ibu cinta kepada Nabi Muhammad? Apakah bapak ibu cinta kepada Nabi Muhammad? Buktinya mana, Beb? Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta kepada Nabi, maka dia akan sering menyebut-nyebut Nabi. Betul? Sama lah macam ibu mengigau tengah malam, "Oh, Mas Parno." Padahal nama lakinya Muhammad Yusuf. Mohon maaf Pak Yusuf yang itu. Hebatnya diberingin Lestari ini. Begitu disebut kue kotak langsung datang. Padahal berapa lama lah aku duduk tadi situ, tak ada datang-datang. Begitu aku tegak, dia pun datang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cinta sama Nabi, banyak-banyak nyebut Nabi. Akhirnya balik dari sini ibu tu pun sambil memasak, Nabi. Bukan begitu cara nyebut Nabi, guys. Cara menyebut Nabi itu adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kita banyak-banyak selawat apa pula bersomat. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah, wa bilhadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah. Bi ahlil badri ya Allah. Itu solawat. Cuman tak semua orang suka solawat pakai lagu. Ada dia solawatnya tak pakai lagu, tak berbunyi. Tapi dia solawat juga. Macam mana Pak Ustaz solawatnya? Apa yang kau baca dari tadi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli. Jadi ada orang solawat ini berbunyi, ada yang tak berbunyi, ada yang pakai lagu, ada yang selawatnya tak pakai lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kenapa kau begitu? Harga sawit turun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu selawat juga. Jadi orang banyak berkreasi dengan lagu yang macam-macam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Itu selawat juga. Cuman lagu itu tak pernah saya dengar di Mesir, tak pernah saya dengar di Maroko, tak pernah saya dengar di Sudan, tak pernah saya dengar di Makkah, tak pernah saya dengar di Madinah. Ternyata memang lagu itu bukan dari sana. Dari mana lagu itu? Lir ilir, lir ilir, sumilir ta ijo royo royo, manten anyar. Aku nek manten anyar ya ingat. Jadi ternyata solawat itu bisa berbagai macam dipakai. Bayangkan ibu-ibu yang senang hamil tua, hatinya gundah gulana, takut operasi sesar, biayanya berapa, takut anak ini nanti lahir cacat, na'udzubillah. Akhirnya hatinya tenang dengan banyak bersolawat. Salatullah, salamullah. Ini sudahlah hamil tua, hati sedang galau, dibawa pula lagu India. Melompat anak itu. Cemanalah ketenangan ini mau datang. Jadi bukti cinta kepada Nabi, banyak-banyak bersolawat. Balik dari sini nanti banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bang, bang, mana belanja kita, bang? Beras belum dibeli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau laki ibu nanti begitu, ibu jangan marah. Ibu diam aja. Nanti pas dia nanya, gimana makan siang kita, Dek? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan itu maksudnya. Kalau sedang ngomong, tetap ngomong. Ibu bapak pegawai kantor camat, jangan pula besok datang orang ngurus KTP sama kakak. Gimana KTP saya, Bu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, dibalas Allah 10 kesalahan, dihapuskan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Maka kita perbanyak solawat, solawat, solawat. Siap banyak solawat? Solawat dari Beringin Lestari dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat. Ya, ini ada solawat. Dari mana? Dari Beringin Lestari. Yang mengatakan itu bukan saya, Nabi. Inna solatakum ma'rudatun alaiya. Solawat kamu dari Beringin Lestari dibawa ke makam Nabi Muhammad. Sahabat bertanya, kaifa solatuna ma'rudatun alaika waqad arimta. Bagaimana solawat kami dibawa ke makammu, padahal kau sudah mati, padahal kau sudah masuk liang lahat, padahal kau sudah dimakan cacing tanah. Apa kata Nabi? Innallaha harramal ardu ajsadal anbiya. Allah haramkan tanah memakan jasad Nabi. Tanah tidak bisa memakan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai hari ini 1400 tahun, jasadnya masih ada sampai sekarang. Bapak ibu percaya? Pernah nengok? Ada orang Yahudi pura-pura masuk Islam, datang ke kota Madinah, menyewa rumah, digalinya kamar, di dalam kamar dibuatnya terowongan, digalinya lubang tikus, mau mencuri jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Orang Yahudi pun tahu jasad Nabi tak dimakan cacing tanah. Orang Yahudi ngerti bahwa Nabi jasadnya masih ada. Dia mau mencuri jasad Nabi. Ketika itu nama sultannya Sultan Nuruddin Zangki. Malam itu Sultan Nuruddin Zangki didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Hai Nuruddin, ada orang yang mau mencuri jasadku. Maka besoknya Syekh Nuruddin, Sultan Nuruddin Zangki menyebarkan bala tentaranya, periksa. Tertangkaplah di salah satu rumah kos, ada yang menggali kamar, mau mencuri. Sejak itulah dinding makam Nabi itu dicor di tembok pakai besi keliling. Karena orang Yahudi pun sadar, tahu, ngerti, paham bahwa jasad Nabi tidak hancur. Mereka ingin mencuri jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada pelebaran kota. Dulu tempat ini sunyi sepi, tak ada orang kebun karet. Karena kota semakin lebar, akhirnya tempat itu dia di kota. Tidak layak lagi ada kuburan. Dulu di situ ada kuburan makam pahlawan. Akhirnya diumumkan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat, ini makam pahlawan mau dijadikan taman kota, mau dibuat kolam ikan. Jadi supaya kubur-kubur yang ada pindahkan ke pinggir kota. Jangan sampai nanti pas mau Ramadan kalian baca Yasin di kolam ikan. Akhirnya digalilah kubur makam pahlawan. Begitu digali, ada jenazah yang tak hancur. Ketika ditanya keluarganya, kenapa orang ini tak hancur jenazahnya? Ternyata dia adalah penghafal Al-Quran. Jangankan Nabi, penghafal Quran pun jasadnya tak dimakan cacing tanah. Pembangkit listrik tenaga air yang ada di Koto Panjang. Lalu kemudian digalilah tanah, diumumkan kepada masyarakat, semua kubur-kubur yang ada ini pindahkan, karena nanti ini akan banjir bandang, akan jadi pembangkit listrik tenaga air. Dipindahkanlah makam-makam. Ketika digali salah satu makam, jangankan jenazahnya, kain kafannya pun tak dimakan cacing tanah. Seakan-akan dia baru meninggal kemarin, wajahnya segar. Apa yang terjadi? Ditanya keluarganya, siapa ini? Dia adalah mursyid tarekat Naqsabandiyah yang hatinya tak pernah putus berzikir Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Karena hatinya hidup, maka orang hidup tak dimakan cacing. Kenapa cacing tak makan kita? Karena kita masih hidup. Coba kalau mati nanti malam, besok pagi, apa kata cacing? Brownies, brownies, brownies. Kadang kita masih hidup pun udah dimakan cacing. Mana ada orang hidup dimakan cacing, Pak Ustadz? Ada, badannya hidup, matanya hidup, telinganya hidup, kakinya sudah dimakan cacing. Apa namanya? Diabetes, meletus. Mohon maaf yang kena diabetes. Mendengar ceramah Abdul Somad, kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena kalau tersinggung, sakit jantung, lalu kemudian balik dari ceramah, mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang cinta kita kepada Nabi, banyak-banyaklah bersolawat. Saya mewajibkan diri saya sebelum matahari terbit, saya mesti solawat 100 kali. Bangun malam, solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat, solat sunat witir. Sebelum azan subuh, istighfar 100, solawat 100, la ilaha illallah 100. Saya tidak menyuruh bapak ibu, yang mau bersolawat silakan, yang tak mau bersolawat tak apa-apa, neraka masih banyak kosong. Tapi kalau mau dekat dengan Nabi Muhammad, banyak orang yang dekat dengan Nabi Muhammad karena duitnya banyak, dibuatnya istana anak yatim, ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, macam ini di surga. Tapi saya tak kaya, duit saya tak banyak. Maka kita bisa dekat dengan Nabi dengan cara banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak sah salat kalau tidak bersolawat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba pas mau berselawat berbunyi telepon. Halo? Batal salat. Kenapa? Karena dia belum mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina. Enak ya jadi Ustaz Somad. Kenapa? di atas pentas, pakai tenda, ditengok orang ramai, dijemput, dikawal oleh banser. Kalian tak tahu rasanya di sini macam mana. Panas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada cara lain kalau kita mau selamat, jangan sampai mati su'ul khatimah. Siapa yang banyak berselawat belum mati sudah dapat syafaat. Di antaranya pertolongan Nabi Muhammad ketika akan sakaratul maut. Orang yang berselawat istiqomah. Iya, kalau matinya di rumah, datang istri membisikkan ke telinga, "Bang, sabar ya bang, insya Allah sebentar lagi selesai nih bang." Kalau meninggalnya di ruang ICU, di rumah sakit di Kopan Baru, jam 2 malam, security sedang tertidur, dokter dan perawat sedang di rumah masing-masing, anak menantu sedang, disitulah malaikat maut datang mencabut nyawa. Siapa yang akan menolong, membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah. Tapi kalau kita banyak berselawat, insya Allah matinya husnul khatimah. Maka siapa yang mau banyak husnul khatimah, siapa yang mau selamat dunia akhirat, tidak ada cara lain kecuali banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Soman katanya sakit lambung ya. Betul Pak, obatnya Pak Ustaz ambil induk kunyit. Induk kunyit itu apa Pak Ustaz? Induk kunyit itu artinya emak kunyit. Di mana dibeli? Pasar Pagi Arengka banyak. Dia agak tua sikit. Setelah itu diparut. Setelah diparut, diperas pakai kain putih. Setelah diperas, setengah gelas kunyit, setengah gelas madu. Madunya asli, ya. Cemana ciri madu asli itu? Kalau dibawa ke rumah, bini mengamuk. Diaduk madu sama kunyit tadi, bacakan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapalah orang dulu setiap ngasih obat ujungnya selawat? Bahkan sampai ke pelet pun pakai pesawat. Hai adik, mau gak sama abang? Diam kau kucing kurapi. Pergi ke dukun. Sampai di tempat dukun diajarkan dukun tulah pelet. Akhirnya kak kang tilungobosi mulut tusongkang gigi tu kunci-kunci Allah kunci Muhammad. Di ujungnya tetap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dukun-dukun pun berselawat. Karena tak sampai doa kalau tidak mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walaupun amal bapak sebesar bukit Uhud emas, walaupun amal ibu, salah tunjuk ke sana tadi bapak, kita ulang balik ya. Walaupun amal bapak sampai keningnya hitam, walaupun amal ibu sampai emasnya habis, tapi kalau tidak menyebut nama dia, maka tidak akan diterima amalnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi Adam berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi Adam? Doa yang paling tua. Kita semua hafal doa ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu apa kata Nabi Adam? Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Aku meminta kepada engkau ya Allah barakat Muhammad. Nabi Adam nabi yang pertama, Nabi Muhammad nabi yang ke-25. Kenapa pula dia berdoa kepada Allah menyebut Nabi yang belum lahir? Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu, Allah maha tahu. Tapi Allah mau kasih tahu kepada orang yang tak mau tahu, orang yang tak tahu. Ya manusia yang sombong, yang angkuh. Nabi Adam berdoa menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama yang kau sebut tadi Adam? Muhammad. Kenal kau dengan Muhammad? Tidak. Kenapa kau tahu dia? Ketika kau ciptakan aku dari tanah, kau tiupkan roh ke dalam badanku, ku angkat kepala aku, ku tengok di tiang aras ada tertulis namanya bersanding dengan namamu, Allah Muhammad. Maka aku yakin dia punya kedudukan yang tinggi. Maka barokat Nabi Muhammad, ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Itulah mengapa kita selalu berdoa dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokat Nabi Muhammad. Yang belum punya jodoh, didekatkan jodohnya. Yang bilang amin yang belum jodoh aja. Ini anak udah 3. barokat Nabi Muhammad. Yang belum punya anak diberikan anak yang soleh dan soleha. Barokat Nabi Muhammad. Yang belum terbuka pintu hati, berikan hidayah ya Allah melalui kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya tak paham berdoa dengan menyebut nama. Berdoa dengan menyebut nama Muhammad ini gimana Pak Ustaz? Gimana berdoa dengan menyebut nama Muhammad ini gimana? Datanglah panitia maulid Nabi ke Pak Bupati. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Bisa datang ke desa kami? Enggak bisa. Sebentar aja Pak Bupati. Enggak bisa. Pokoknya saya sibuk. Lalu kemudian dibisikkan, ini yang ceramah nanti Ustaz Somad Pak Bupati. Oh insya Allah bisa. Itu namanya bertawassul dengan Ustaz Somad. Walaupun akhirnya tak bisa juga. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz Somad datang ke kampung kami? Tak bisa, jadwal saya penuh. Sebentar aja Ustaz Somad. Tak bisa, saya penuh, tak bisa. Ini permintaan dari Pak Kades, Pak Ustaz. Oh, bisa insya Allah. Kenapa Ustaz berkesan betul dengan Pak Kades itu? Karena Pak Kades itu sayang istri. Dari mana Ustaz tahu? Tadi dibilangnya Ustaz Somad, tolonglah kita bu foto bertiga dengan istri saya. Kalau tak dapat foto bertiga ini gawat nih Pak Ustaz. Khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu bukan yang paling tinggi jabatannya. Orang yang paling baik bukan yang paling banyak hartanya. Orang yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Jadi bapak-bapak ini yang paling baik adalah bapak yang memberikan semua hasil sawitnya kepada ibu. Iya kan, Bu? Tengoklah keinginan mereka, Pak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Kalau kita cinta kepada Nabi, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sampai berapa nih Pak Ustaz? Sampai 60 menit sesuai ceramah Abdul Somad di mana-mana 600 ml. Walaupun hari ini dikasih minuman Gatot Kaca. Yang pertama, kalau memang cinta kepada Nabi, banyak bersolawat. Yang kedua, kalau memang cinta kepada Nabi, ikut amal-amal Nabi. Mana contoh amal Nabi? Sholat berjamaah ke masjid. Masjidnya cantik, Masya Allah, Tabarakallah. Bisa pula di tengah kebun, bukan sawit itu. Bisa pula di tengah kebun pisang itu muncul masjid besar. Macam dibangun jin nampaknya. Masjid sebesar itu, secantik itu, semegah itu, kenapa lah dibuat orang ini pengajian berpanas-panasan di tengah lapang? Rupanya kalau sampai jamaah ini masuk ke dalam, meletup masjid itu. Tak muat. Sedangkan lapangan sepak bola aja penuh. Itulah maka dibuat di tanah lapang. Berpanas-panas. Setiap tetes peluh keringat kita yang keluar sebesar jagung, hampir sebesar bakso. Itu insya Allah menjadi syafaat nanti di hari akhirat insya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasanya Pak Ustaz balik dari pengajian ini tak perlu lagi mandi, saking basahnya udah Pak Ustaz. Ini hanyalah geladi kotor padang mahsyar. Anggap saja ini kita sedang berada di padang mahsyar. Bukan di padang panjang, bukan di padang bola. Ini padang mahsyar. Tak ada yang bisa menolong kita kecuali syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua, apa tanda cinta kita kepada Nabi? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sholat ke masjid, sholat ke masjid. Nabi pakai sorban, pakai sorban. Nabi berjenggot, pakai jenggot. Nabi berjubah, pakai jubah. Kenapa Ustaz tak berjubah? Aku dikerumuni orang. Kalau sampai aku berjubah, paksa tarik jubah ke atas. Kenapa Ustaz tak pakai sarung? Mau pakai celana, mau pakai jubah, mau pakai sarung. Yang penting menutup aum. Jangan ejek orang berjubah, karena Nabi pakai jubah. Jangan ejek orang pakai jenggot, karena Nabi berjenggot. Jangan ejek orang pakai siwak, karena Nabi bersiwak. Jangan ejek orang ikut sunnah, karena Nabi amalan-amalannya adalah sunnah. Kalau belum sanggup berjenggot, jangan ejek orang berjenggot. Aku tengok sejak kau pakai jenggot nih, kan aku kambing. Oh, jadi kau bilang aku berjenggot ini kambing ya? Kau tak berjenggot anjing. Ah, berkelahi kambing sama anjing. Jenggot sunnah, besorban sunnah, pakai jubah sunnah, pakai siwak sunnah, menghidupkan masjid sunnah, sholat berjamaah, menutup aurat. Perempuan di zaman Nabi pakai cadar sebagian, sebagian tidak. Jangan ejek cadar, karena cadar adalah bagian ajaran agama Islam. Bahkan sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan cadar wajib. Dulu orang mengejek-ejek cadar, mengejek-ejek cadar, mengejek ajaran Islam, mengejek ajaran Nabi Muhammad. Begitu dikirimkan Allah bala, bercadar semua. Laki-laki pun bercadar. 2 tahun bermasker. Nah, baru tahu. Itu baru dikirimkan Allah COVID-19. Belum COVID-20, COVID-21 lagi. Jangan ejek ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini kadang ada anak muda ke masjid, diejek. Mau kemana bang? Ke masjid. Ah, nampaknya bentar lagi kiamat nih. Ibu-ibu sudah mau pengajian wirid Yasin. Kau mau kemana? Aku mau wirid Yasin. Muda-muda wirid Yasin pakai jilbab macam nenek-nenek. Kau tua, nanti aja udah agak-agak lapuk sikit. Disangkanya malaikat maut itu datang nunggu tua. Malaikat maut kalau datang tidak menengok akte kelahiran. Malaikat maut kalau datang tidak menengok hasil medical check up rumah sakit spesialis. Malaikat kalau sudah mau datang, dicabutnya nyawa. Walaupun kau sedang ceramah, walaupun kau sedang sujud, walaupun kau sedang joget, tengoklah video-video di YouTube. Pembawa acara sedang bawa acara, mati. Penyanyi sedang menyanyi, mati. Tapi ada orang yang diponis mati sampai sekarang, tak mati-mati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa bukti cinta kepada Nabi? Maka ikuti perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah merayakan hari lahir Nabi itu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Mana ada Nabi merayakan hari lahirnya? Nabi puasa hari Senin. Ketika ditanya, kenapa kau puasa hari Senin ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Aku lahir hari Senin, maka hari Senin kumuliakan dengan berpuasa. Jadi Nabi merayakan hari lahirnya bukan cuma tiap tahun, tiap minggu, tiap Senin, sepekan sekali dia puasa merayakan hari kelahirannya. Maka kita pun memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad. Inilah berkumpul kita bersama-sama. Apakah duduk bersama-sama mengaji ini adalah sunnah? Ya. Ada sambutan, ada baca Quran, ada pemberian hadiah, cenderamata, ada tausiah yang isinya tak lain tak bukan adalah watawasau bilhaq watawasau. Mudah-mudahan yang berkontribusi dalam acara ini semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Istiqomah iman dan Islam, walaupun dia tak tampil ke depan. Yang masang tenda, yang masang kipas, yang masang umbul-umbul, yang menyebarkan undangan, panitia-panitia yang sudah bertungkus lumus, bersusah payah, mereka tidak ada hadir ke depan, mereka tidak ceramah, tidak tausiah, mereka tidak diliput berita, tapi amal mereka ikhlas, mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampai dari Maroko habis kuliah. Sampai di Jakarta, di Cengkareng, duduk menunggu paspor dicap imigrasi. Tanda sudah masuk Indonesia. Tiba-tiba majulah anak muda di depan saya, rambutnya pirang. Tapi saya yakin dia bukan bule, karena hidungnya pesek. Namanya Bu Cherry, bule chat sendiri. Duduk dia di depan, pas di depan saya. Saya tengok dia, saya tengok lantai, saya tengok dia, saya tengok lantai. Apa yang usah tengok? Antingnya di sini naik sampai kemari. Yang ini naik sampai kemari. Ada pula di sini, ada pula di sini, ada pula di hidung di sini. Ingat saya hewan kurban. Ada pula di bibir atas nih satu. Menengok bibir dia pakai anting, bibir saya pula yang ngilu. Saya hitung-hitung semua antingnya 13 biji. Anak apa ini? Anak Fang. Mereka punya tokohnya. Mereka punya tokohnya. Bayangkan sakitnya itu. Sakitnya itu, kalian kalau mau merasakan sakitnya, balik dari sini, ambil tusuk gigi, tusukkan di sini. Begitulah sakitnya, dicucuk telinga, dicucuk hidung, dicucuk Bukan dicucuk Pak Ustaz, ditusuk terserah. Mau ditusuk, mau dicucuk, pokoknya sakit. Begitulah dia mau ikut gengnya, ngefannya. Lalu kenapa kita tidak ikut amalan-amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi? Hanya saja amalan ini ada dua. Amalan yang bentuk fisik, pakai jubah, pakai sorban, pakai jenggot, pakai siwak. Tapi ada amalan yang tidak fisik. Apa dia? Bersilaturahim, berkata baik, jujur dan amanah, orangnya menunaikan janji. Maka zahir dan batin, fisik dan non-fisik, kita ikuti sesuai dengan amalan-amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjaga kebersihan diawali dari mulut, gosok gigi. Nabi kalau mau sholat subuh gosok gigi, sholat duha gosok gigi, sholat zuhur gosok gigi, sholat asar gosok gigi, sholat maghrib gosok gigi, sholat isya gosok gigi, sholat tahajud gosok gigi. Sekarang kalau diperiksa gigi siapa paling banyak busuk, gigi orang Islam, saking tak gosok gigi. Man akala basolat, siapa yang makan bawang merah au sauman makan bawang putih, fal ya'tazil masjidana, jangan dekat-dekat masjid kami. Karena bulu maut, bulu bukan bulu mulut, bulu bukan bulu mulut, bukan bau mulut, bau maut. Sampai-sampai setan pun tak berani menggoda. Kau enggak goda dia, enggak tahan aku, lebih busuk pula dia dari aku lagi, kata setan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah amalan-amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Potong kuku. Sekarang anak-anak gadis, dulu anak gadis kalau kuku panjang malu. Sekarang kuku panjang dipelihara. Di atas pakai kutek hitam, di bawah daki hitam. Betelur cucu cicitlah ulat-ulat cacing di dalam. Patutlah bakwannya enak, amnyam. Kibus pula tuh kidal busuk. Jangan dibayangkan tak lalu makanan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Islam mengajarkan at-tahuru satrul iman. Suci itu bagian dari iman. Dari mana kita mengenal Nabi? Dari mana kita mengenal sunnah? Dari mana kita mengenal masjid? Mengenalnya dari majlis ilmu. Ustaz Somad datang kemari belum tentu setahun sekali. Pernah saya datang ke Beringin Lestari ini? Baru sekali? Merasa Anda pernah beberapa kali? 3 tahun menunggu. 3 tahun menunggu? Ya. Wow, amazing. Mudah-mudahan penantian ibu diganti Allah dengan surga jannatul firdaus. Abdul Somad 3 tahun diundang, sekarang baru datang. Dan belum tentu sanggup datang lagi tahun depan. Kalau tidak diikuti dengan pengajian-pengajian, maka kita tidak akan mengenal Nabi Muhammad SAW. Tapi alhamdulillah di Beringin Lestari ada pengajian namanya Mimbar, Majlis Ilmu Barokah, yang diadakan hari Jumat malam Sabtu di Masjid Al-Mubarak. Saudaraku dimanapun berada, Anda jangan sampai tidak ikut pengajian hari Jumat malam Sabtu. Jangan kemana-mana, hadiri Majlis Ilmu di Masjid Al-Mubarak dalam majlis bernama Mimbar, dan tonton kajiannya karena diupload di channel Mimbar, channel official. Subscribe, like, share and comment. Nanti potong video saya ini, kirimkan ke tim media Ustaz Somad, kita posting di Instagram yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah mengapa temanya dibuat di belakang, pentingnya menghadiri majlis ilmu. Saya cuma mau ngasih tahu gambar saya lebih besar dari Pak Kades. Bukan salahku Pak Kades, salahkan panitia nih. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tempat-tempat lain kalau ditanya, kenapa kau tak ke masjid? Karena tak ada pengajian. Kenapa ibu-ibu tak ke masjid? Karena tak ada pengajian. Di sini seminggu sekali ada pengajian oleh para kiai, dan ngajinya bukan ngalor ngidul, tak tentu arah. Baca kitab. Kitab fikihnya apa yang dibaca? Kitab Fathul Qarib, mazhab Syafi'i. Kitab akhlak, ngajinya apa dibaca? Ta'limul Muta'allim. Dan banyak lagi kitab-kitab bersama para kiai-kiai, guru-guru kita yang ada di lingkungan Beringin Lestari. Jadi ibu-ibu yang belum mengaji, datanglah di pengajian ibu. Ibu-ibu siap menghadiri pengajian? Ya. Alhamdulillah. Bapak-bapak siap menghadiri pengajian? Ya. Alhamdulillah. Ingat, jangan sampai tak hadir. Jangan ada dusta di antara kita. Yang penting ngaji. Prinsip ngaji 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sikit, tak apa-apa. Saya belum pernah marah sama jamaah karena tertidur. Umur-umur saya ceramah, belum pernah. Kenapa kau tertidur? Kalau ada jamaah yang tertidur dengar pengajian saya, itu berarti ilmunya sudah merasuk ke dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Berapa banyak orang kaya, duit banyak, mobil mewah, rumah megah, tak bisa tidur. Jam 2 malam berkedip-kedip, nanti kalau aku mati rumah ini diambil orang, biniku nikah sama berondong manis. Tapi orang beriman, begitu pengajian, belum lagi dimulai pengajian, masuk ke dalam masjid langsung muak. Ustaz tuh berapi-api, kita jaga anak kita, istri kita. Ustaz berapi-api, dia berair-air. Begitu ustaz tuh selesai, demikianlah tausiah ini kita sampaikan. Langsung dia terbangun. Kok cepat kali ya? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pun begitu kalau ceramah. Di mana kayak mata saya tajam kalau ceramah, saya pandang ke kanan, saya tengok ke kiri, saya tengok ke depan. Kenapa tak ke belakang? Belakang ada babinsa. Saking kan semangatnya ceramah, lupa menyebut yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati, Bapak Camat. Camat termuda terganteng di Riau. Kata Pak Kades. Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, Bapak Babinkamtibmas, Bapak Kades, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, abang-abang, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Ah, itu caranya untuk supaya disapa semua. Datuk-datuk, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tinggi menjulang. Yang batangnya tampak bersanda, daunnya tampak bernaung, akarnya tampak berselo. Hadratul muhtaramin, poro kiai, poro alim, poro ulama, podo kabeh sing melu acara iki mlebu nang surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Orang ini ustaz, ustaz ini sebetulnya orang apa ya? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ini sebenarnya dulu mau dilahirkan di Jerman. Tapi tak jadi. Karena saya cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Apa buktinya? Merah pecinya, putih bajunya. Nah, ini bukan asal sembarangan ini. Nanti orang ditanya, ibu ditanya orang, siapa tadi yang ceramah? Ustaz Somad. Kenapa merah pecinya? Entah, dikasih orang. Enak aja, walaupun memang iya. Nah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah ceramah 50 menit. Tadi saya mulai jam 2:30. Sekarang sudah jam 3:45, kurang 10 menit. Ananda yang megang kamera dari tadi 50 menit dia begitu. Tengok. Anak soleh, anak soleh, anak soleh, anak soleh. Berdua memegang kamera dari tadi. Perlu dikasih hadiah yang berdua megang kamera. Duit 75.000. Pegang aja terus, jangan kalian naik, nanti batal ceramah. Nanti udah habis acara baru. Ingatkan balik, jangan sampai aku lupa. Bisa pula tahan dia megang kamera sampai 5. Saya kadang 5 menit aja udah pegal. Begini kan, batal. Bisa dia tahan, luar biasa. Ini pastilah bapaknya dan ibunya waktu mengandungkan anak. Yang mengandung ibunya, bapaknya tak ikut. Pastilah dia dibimbing dengan solawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta kepada Nabi? Banyak bersolawat. Apa tanda cinta kepada Nabi? Ikuti sunnah-sunnah Nabi. Apa tanda cinta kepada Nabi? Yang ketiga, jaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi meninggalkan istana. Ada Nabi meninggalkan kursi dari emas. Ada Nabi meninggalkan mobil mewah. Nabi tidak meninggalkan apa-apa. Yang ditinggalkannya adalah taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu dua perkara. Kalau kamu jaga yang dua ini, kamu tak akan sesat selamanya. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Alhamdulillah, Desa Beringin Lestari sudah menjaga Al-Qur'an. Dari mana Ustaz tahu mereka menjaga Al-Qur'an? Anak lima orang qori tadi sebagai sampel contoh, artinya anak-anak semua yang sudah memasukkan anaknya ke rumah, rumah Qur'an apa namanya itu? Hah? Rumah Tahfiz As-Sifa. Yang sudah memasukkan anaknya ke rumah Tahfiz As-Sifa, mantap. Yang belum memasukkan, waspadalah. Yang sudah aku kasih tahu tak juga memasukkan, innalillah. Ancaman sedang menyerang anak Anda. Game online, judi online, Facebook, Twitter, WhatsApp, aliran sesat, macam-macam akan merusak akal pikirannya. Tapi kalau dimasukkan dia ke rumah Tahfiz As-Syifa, insya Allah anaknya sibuk menghafal Quran. Buktinya sudah ada. Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru, Ustadz Ustazah istiqomah membimbing anak-anak kita. Kalian yang belum punya anak memang gak bisa merasakan gimana senangnya hati menengok anak hafal juz amma. Oh, rasanya tak bisa dibayar dengan uang. Begitu anak saya membaca juz amma, meleleh air mata haru. Nak, dulu yang lahir diazankan, sekarang kau sudah hafal juz amma nak. Saya mau menghormati gurunya, saya datangi gurunya, mau saya cium tangan gurunya terima kasih. Begitu sampai tak jadi saya cium karena gurunya perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? Tiga tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, banyak berselawat. Yang kedua, ikuti sunnah Rasulullah. Yang ketiga, jaga warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap? Insya Allah. Ini beberapa kertas pertanyaan. Kami dari Sanggar Dakwah SMA Negeri 1 Tapung Hilir ingin minta sesuatu kenangan dari Ustaz. Sanggar Dakwah kami belum memiliki nama. Untuk itu mohon kiranya Ustaz bisa memberi nama untuk Sanggar Dakwah kami. Nama Sanggar Dakwahnya Kuntum Khaira Ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Kuntum Khaira Ummah. Tiga, bisa buat yayasan. Karena mendaftar di Menkumham mesti ada tiga. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Izin tanya Pak Kiai, dalam satu desa ada lembaga yang ngurus dana kurban 12 kelompok. Satu kelompok 7 orang. Satu orang satu tahun terkumpul 2.400.000. Jadi kalau dikalikan 2.400.000 kali 7 orang 16.800.000. 16.800.000 kali 12 201.600.000. Harga sapi per ekor berkisar 18 juta, 16 juta, 15 juta. Pertanyaannya, bolehkah uang 201.600.000 itu dibelikan sapi 12 ekor dengan harga sapi yang berbeda-beda? Jadi intinya uang per kelompok tersebut saling menutupi harga sapi yang ada. Lihat pada akadnya. Makanya akad di awal. Beda antara zina dengan nikah itu pada akadnya. Mohon maaf, beribu maaf. Beda antara akad konvensional dengan syariah itu pada akadnya. Saya serahkan uang berapa tadi? Saya serahkan uang 2.400.000 untuk membeli hewan kurban lebih kurangnya untuk biaya operasional tunai sah. Jadi sisanya itu dipakainya lah untuk menutupi, untuk beli golok, untuk beli tali, untuk sewa petugas jaga malam, untuk tukang ngangon cari rumput, untuk yang lain-lain. Nah, karena akadnya dari awal. Tapi kalau akadnya saya bayarkan 2.400.000 untuk kurban, ternyata berlebih, lebihnya mesti dibalikkan. Maka tengok pada akadnya. Demikian. Maka saya anjurkan untuk tahun akan datang, akad kurban itu bunyinya begini. saya serahkan 2.400.000 untuk kurban dan biaya operasional tunai sah. Jadi kalau ada berlebih bisa dipakai untuk menutupi ini, untuk biaya operasional dan lain-lain sebagainya. Bagaimana posisi terbaik dalam sholat bagi anak-anak? Anak-anak itu tidak memutus shaf. Anak-anak boleh berada di samping orang dewasa. Syaratnya dua. Yang pertama, ujung senapan angin sudah dipotong. Karena kalau tak dipotong, di ujung itu ada najis. Anak saya lahirnya hari, lupa pula hari apa lahir. Maka hari ke-8 dia disunat. Disunat di hari ke-8. Anak Ustadz Al-Nob disunat hari ke-3. Pakai program namanya Sunatron. Sunat anak Anda dengan program Sunatron. Tidak pakai celana. Sunat pagi sore bisa akad nikah. Saking kan hebatnya Sunatron. Dipasangkan alat itu nanti copot sendiri dia. Jadi ibu daftarkanlah suami ibu yang gatal-gatal bisa disunat sekali lagi. Anak kecil tidak memutus shaf. Syarat pertama kalau dia udah bersunat. Yang kedua, toharohnya betul. Sekarang banyak anak MDA saya tengok bersuci wudhu tak betul. Dihidupkannya keran air. Mana pula wudhu macam itu? Hidupkannya keran air, sipa-sipanya aja air itu. Itulah yang menyebabkan anak-anak itu tidak bisa disatukan dengan shaf dewasa. Dan tak mungkin pula kita angkat satu Satpol PP di pintu surau untuk menengok satu. Sudah potong apa belum? Sudah sana. Kau belum potong di sini, kan tak mungkin. Jadi kalau ditanya bolehkah anak-anak berada di shaf orang dewasa? Boleh, kalau cukup dua syarat. Sudah berkhitan dan dia bersih toharohnya. Tapi kalau dia masih nyangkut di dua, maka jalan keluar anak-anak dibuatkan shaf khusus di belakang. Masalahnya Pak Ustaz, kalau anak-anak ini dibuat shaf khusus di belakang, ributnya minta ampun. Tidak ribut, dijamin tidak ribut. Saya sudah nengok di Masjid Agung An-Nur, tidak ribut. Kenapa? Diangkat satu orang pakai jubah hijau, pakai rotan. Dia sholatnya nanti terakhir, pas sudah orang sudah tahyat, tahyat tasyahud beri. Jadi selesai sholat, saya pas mau pulang, saya tengok dia megang rotan. Saya tanya, kok mau pukul anak-anak? Enggak, Pak Ustaz, enggak. Terus apa? Nakut-nakuti aja. Gitu caranya. Jadi jangan anak-anak itu diletak sih. Karena dia bisa memutus, karena dia tidak sempurna wudhunya. Berikutnya. Bolehkah dalam sholat berjamaah orang dewasa bersebelahan dengan anak-anak yang belum baligh? Boleh kalau cukup dua syarat tadi. Tapi kalau tidak, maka baiknya anak-anak dibuatkan shaf khusus di belakang. Saya senang menghadiri majelis ilmu, tapi kadang di majelis ilmu saya suka lupa dengan hal wajib seperti sholat tepat waktu. Kadang majelis yang saya hadiri melewatkan waktu sholat beberapa menit. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Sholat apa? Sholat apa yang dilewatkan? Sholat Isya. Laula an asyqa ala ummati. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bi ta'khiril isya. Ku perintahkan mereka menunda sholat isya. Jadi kalau ada ustaz ceramah dibuatnya isyanya jam 8, azannya jam 7.30, dia hanya menggeser setengah jam, no problem, tak masalah. Tapi pas jam 7.30 tetap ada azan. Untuk ngasih tahu warga sekitar yang tidak ikut, mana tahu ada yang musafir mau sholat, sholat. Azannya tetap, nanti sholatnya jam 8. Kami Pak Ustadz sholatnya jam 12 malam. Ngapain kau lama kali? Sholat zuhur. Nanti coba kalau pas main-main ke Malaysia, Kuala Lumpur, singgah ke Masjid India. Masjid India itu azan zuhur, satu jam setelah itu baru sholat. Kenapa? Karena menurut mazhab Hanafi, sholat itu dilaksanakan ketika sudah matahari redup. Tapi jangan gara-gara ini nanti sholatnya satu jam terus. Jangan ceramah saya ini dijadikan pembenaran. Abang tak sholat, Bang? Kata Ustaz Somad, boleh sejam setelah. Ini kan syaratnya ada pengajian. Makkah Madinah, setelah azan, berapa lama baru iqamat? 30 menit kecuali maghrib. Maghrib agak cepat sedikit karena waktunya pendek. Adapun yang lain 30 menit menunggu jamaah semua ramai datang. Tapi kalau sudah iqamat maka kita laksanakan. Biasanya yang ditunda ini isya. Jadi tunda-tunda sedikit waktu isya, azannya tetap, sholatnya nanti ditunda. Nah ini tentang masalah pengajian-pengajian kita. Itulah yang dapat disampaikan Al-Fakir Abdul Somad. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solehah. Diselamatkan kampung kita dari malapetaka, bencana, narkoba, perbuatan keji dan mongkar. Mati kita dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.